Lah iki kayaknya dolanan TikTok berarti sing ngarep iki. Silakan New Monada. Hatiku diketuk oleh dua pria, punya ciri selama ini ku cari, berbeda wajah.